ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Masih pada bab Al-Khawfu Minash Shirki, bab perintah untuk takut, khawatir dari dosa kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dua ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan kepada kita wajibnya seorang muslim untuk takut dari dosa kesyirikan, dikarenakan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang mati belum sempat bertaubat dari dosa tersebut. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang tersebut dalam ayat yang kedua, memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijauhkan dari peribadatan kepada patung-patung berhala. Selanjutnya, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, kali ini beliau membawakan dalil dari hadith. Wa fil hadith, tersebut dalam hadith, diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Mahmud ibnu Labid. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam di hadapan para sahabatnya. Akhwafu, hal yang paling aku takutkan, ma akhafu alaikum, dari perkara-perkara yang aku takutkan menimpa kalian, asyirkul asghar, adalah syirik asghar, syirik kecil. Rasulullah alaihi salatu wasalam berpesan kepada para sahabatnya dalam keadaan para sahabat khairun nas, adalah sebaik-baik umat manusia, generasi terbaik dari umat Islam yang langsung menyaksikan bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, salat di belakang beliau alaihi salatu wassalam, berjihad bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengamalkan Islam, masih dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tertimpa asyirkul asghar, syirik kecil. Tentu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita sebagai seorang muslim harus sadar diri. Generasi terbaik saja dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tertimpa syirik kecil, apalagi kita. Sangat-sangat besar kemungkinan untuk terjatuh dalam syirik asghar, disadari ataupun tidak. Fasu'ila anhu, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik asghar? Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ar-riya, syirik asghar adalah riya. Yang namanya riya, ayya'mala al-insan liyarahun nas. Seseorang beramal salih dengan tujuan supaya dilihat oleh orang lain. Yang demikian disebut dengan riya. Beramal dengan sebuah amalan apapun bentuknya, tujuannya supaya dilihat oleh umat manusia. Setelah dilihat, muncullah pujian demi pujian terlontar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sholat, diperpanjang sholatnya, niatannya agar dilihat oleh orang lain, yang kemudian orang yang melihatnya akan mengucapkan pujian, masya Allah fulan ahli ibadah, masya Allah fulan orang yang khusyuk, sholatnya lama, tumakninah, tenang. Ini disebut dengan riya. Termasuk dalam kategori ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang diistilahkan oleh para ulama dengan sum'ah. Kalau sum'ah ini beramal supaya didengar orang. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu, dengan tajwid yang bagus, supaya dikatakan oleh orang sebagai qari, ahli baca Al-Quran, supaya dikatakan oleh orang sebagai hafid, orang yang hafal Al-Quran, dan seterusnya ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Semuanya, baik itu riya maupun sum'ah, termasuk bagian dari syirkul asghar, syirik kecil, dan termasuk perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menimpa para sahabatnya. Dan dosa ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sangat rentan dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Kalau ujian orang-orang yang jahil, orang-orang yang jauh dari agama, mereka lebih banyak diuji dengan dosa-dosa kemaksiatan yang berhubungan dengan syahwat hawa nafsu. Mencuri, berzina, minum khamr, dari perkara-perkara atau kemaksiatan-kemaksiatan yang jelas secara zahir sebagai tindakan kemaksiatan, sebagai tindakan dosa. Pelakunya pun sadar kalau yang dia lakukan itu perkara yang salah. Itu ujian untuk orang-orang yang jauh dari agama. Sementara orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faham tentang agama dengan kadar pemahaman masing-masing, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diuji dengan ujian yang lebih berat. Mungkin kalau kemaksiatan-kemaksiatan yang zahir dia mampu menghindarinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji dikarenakan tingkat keimanannya lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu, otomatis ujiannya lebih berat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang samar, dengan dosa yang tidak terlihat, salah satunya dengan riya yang bermain ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dalam hati-hati kita. Tak terlihat bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakada ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dan ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam karena tidak nampak urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seringkalinya menyebabkan seorang hamba tidak sadar sedang melakukan dosa. Padahal secara kasat mata dia tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain melihat dirinya sedang berdiri menegakkan salat. Tapi dalam batinnya dia telah berbuat dosa. Dikarenakan sholat yang dia kerjakan ditujukan untuk mendapatkan pujian orang, dilihat oleh ustadznya, dilihat oleh tetangganya, dilihat oleh calon mertuanya, dilihat oleh calon istrinya, dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menimpa para sahabatnya dan menimpa orang-orang saleh di kalangan umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih daripada itu, yang namanya kesyirikan itu menghapus amal kebaikan pelakunya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, kata Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta, kalau engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan hancur semua amalan-amalanmu, gugur semua kebajikan-kebajikan yang telah engkau lakukan. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi. Termasuk ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum perbuatan riya. Amalan yang disertai dengan tindakan riya secara garis umumnya gugur pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini memiliki beberapa rincian yang perlu kita fahami bersama pada kesempatan malam hari ini, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Amalan yang dibarengi dengan niatan riya memiliki beberapa keadaan. Yang pertama, ayyakuna fi aslil ibadah. Keadaan yang pertama, apabila ibadah tersebut memang pada dasarnya diniatkan untuk riya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dari awal dia beribadah sampai dia menyelesaikan ibadah tadi murni riya. Ya, tidak ada ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, fahadha batilun mardudun alaih. Keadaan yang pertama ini, amalan tersebut dihukumi batil, tertolak, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dia melaksanakan salat karena mertua. Ya. Waktunya pulang kampung, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ternyata kebetulan mertuanya ini ahli ibadah. Semangat ibadah. Salat jamaah di masjid Masya Allah kenceng. Ya. Sang menantu, waduh enggak enak ini kalau enggak ikut jamaah di masjid. Ya, berangkatlah salat subuh, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, sebelum azan awal sudah di masjid. Takut kebablasan. Ya, tidur di tempat imam biar mudah dibangunkan. Ya. Sang mertua melihat, Masya Allah, saya enggak salah pilih mantu. Sholat subuh semangat, sebelum azan awal sudah keluar rumah. Ya. Kemana? Ke masjid. Ya. Sholat duhur juga demikian, Masya Allah, sebagai orang yang mengumandangkan azan duhur karena yang lain sibuk kerja. Wah, menantuku ini luar biasa. Sholat asar, Masya Allah, jadi imam. Karena ditunggu-tunggu yang lain gak ada yang datang. Ya, jadi imam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sholat maghrib, Masya Allah, bersih-bersih masjid. Ya, dibersihkan masjidnya. Ya, azan, dia imam, makmumnya mertuanya. Demikian pula sholat isya, sekalian murojaah Al-Quran. Ya, bacaannya dimerdu-merdukan. Ya, dimerdukan. Ya, semuanya dia lakukan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bukan karena Allah tapi karena mertua. Maka amalannya untuk mertuanya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga batil salatnya, batil ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau memang amalan tadi sejak awal niatannya riya. Nah, keadaan yang kedua, ayyakuna riya tari'an 'alal ibadah. Keadaan yang kedua, apabila niatan riya muncul tiba-tiba di saat melaksanakan ibadah. Awalnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba terbetik niatan untuk riya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Salat tahiyatul masjid. Rakaat pertama biasa. Ya. Cenderung agak cepat. Kecepatan 60 km per jam gitu ya. Ketika dia berdiri, bangkit pada rakaat yang kedua, terdengar dengan sang mertua. Laki-laki mertua ini contohnya. Dia kenal betul dengan mertuanya. Waduh, ini bapak mertua ini. Gak lama dia lirik, wah itu bayang-bayangnya ini. Ya, saya paham betul ini dehemnya, tercium aroma parfumnya. Misik hitam. Wah ini bau khas aroma mertua misalnya. Nah, rakaat kedua berubah. Rakaat yang pertama masya Allah lillahi ta'ala. Rakaat yang kedua gara-gara mendengar dehman sang mertua, niatnya berubah. Ini harus saya perbagus ini. Ada mertua. Ya, biar mertua makin sayang. Ya toh? Nah, jadi kalau ada yang enggak lancar-lancar bulanannya dimaafkan. Tayyib. Fahada ala naw'ain. Pada kasus yang kedua ini ada dua gambaran. Ada dua keadaan, dibagi lagi menjadi dua hukumnya. Yang pertama ayyudafi'ahu. Orang tersebut melawan niat riaknya tadi. Awalnya terbawa, setelah itu sadar, astagfirullah, ini riak, bahaya. Dia tepis, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Fahada la yadurruhu. Ya, kalau dia lawan niat riaknya, maka tidak berpengaruh dengan ibadah yang dia laksanakan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Salatnya salat yang sahihah, ya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niat riaknya muncul tiba-tiba di tengah pelaksanaan salat misalnya, ya, kemudian dia lawan niatan riak tadi, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, tidak menggugurkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaan yang kedua, ya, muncul di tengah-tengah ibadah. Keadaan yang kedua, ayyastarsil ma'ahu. Dia biarkan niat riaknya tadi. Awalnya ikhlas lillahi ta'ala. Di tengah-tengah pelaksanaan ibadah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, muncul niatan riak. Saat muncul niatan riak tadi, tidak kemudian dia lawan, tapi malah dia ikuti, dibiarkan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Lanjut dengan riaknya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana nasib ibadahnya? Apakah gugur pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau terdapat rincian? Ya. Kondisi yang demikian, ketika riak muncul di tengah-tengah pelaksanaan ibadah, kemudian pelakunya membiarkan larut dalam niatan riaknya, tidak dia lawan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, maka ibadahnya memiliki dua rincian. Bercabang lagi. Rincian yang pertama, apabila ibadah yang dia laksanakan ini bersambung, ya, dalam artian bagian awal dengan bagian akhir ibadah tadi saling berkaitan, seperti sholat, ya, mau sholat dua rakaat, tiga rakaat atau empat rakaat, dikhanifidina azani Allahu wa iyyakum, rakaat yang pertama dengan rakaat kedua dan seterusnya itu saling berkaitan. Kalau batal pada rakaat yang ketiga, maka batal semua sholatnya. Antum sholat maghrib, kemudian antum batal pada rakaat yang ketiga menjelang salam, menjelang salam, tiba-tiba ada gas di perut antum, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ya, lolos gasnya tadi. Ini injury time. Detik-detik imam mau salam, antum batal. Apakah kemudian sah sholat maghribnya? Hah? Batal, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Ini berarti ibadahnya bersambung, awal hingga akhir saling berkaitan. Nah, kalau ibadah ini, ya, masuk dalam kategori keadaan yang kedua, dia melaksanakan ibadah sholat. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pada rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga muncul niatan riya, tidak dia lawan, kemudian dia biarkan niatan riya tadi, maka gugur pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hancur salatnya. Bisa dipahami? Nah. Yang kedua, apabila ibadahnya munfasilan, ya tidak berkaitan dengan sebelumnya. Seperti sedekah. Langsung pakai contoh biar paham. Kita punya uang 5 juta. Ya, 5 juta ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini uang longgar. Hendak disedekahkan. Ya toh? Nah. Dia keluarkan yang pertama ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum uang sebesar 2 juta rupiah. Sedekah untuk janda dan anak yatim. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, ini diserahkan ke Ustaz Abdul Wahab misalnya. Tolong Ustaz diserahkan kepada janda dan anak yatim 2 juta rupiah. Sudah. Dikeluarkan lagi pada kantong yang kedua ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum uang sebesar 1 juta setengah. Ketika proses mau ngambil ini, dilihat datang mertuanya, lagi-lagi mertua. Ya, fitnah ini mertua ini ya. Lagi-lagi datang mertua. Waduh. Ada mertua ini. Lumayan kesempatan toh supaya diperbolehkan nambah yang kedua. Wah. Ya. Sengaja dia tampakkan sedekahnya tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, mertuanya tadi lewat. Ustaz, ini agak dikeraskan. Ya, supaya dengar mertuanya. Ya, dikeraskan. Ini Ustaz 1 juta setengah ya saya sumbangkan untuk keperluan masjid. Dilihat bilang mertua nih. Ya, cuman lewat tok. Nah, sisanya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum 1 juta setengah ya. Ini untuk beli mushaf Al-Qur'an Ustaz dibagi-bagikan ke kampung kisar yang membutuhkan. 5 juta tapi dibagi 3 kali keluar. Yang pertama 2 juta ikhlas, sah. Yang kedua 1 juta setengah untuk apa tadi? Keperluan masjid ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, niatnya riya supaya dapat pujian dari mertua, gugur. Ya. Sisanya 1 juta setengah kembali ikhlas ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak berkaitan antara sedekah yang pertama dengan sedekah yang kedua. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, hakada ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala, yang berisi tentang kekhawatiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim ajma'in dari syirik asghar, dicontohkan oleh beliau dalam bentuk riya. Sudah masuk isya? Belum. Selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, wa an ibni mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dan dari sahabat ibnu mas'ud radhiyallahu ta'ala an, anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam keadaan dia berdoa, beribadah kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih beribadah, berdoa kepada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu kuburan atau pohon yang dikeramatkan, atau wali-wali yang diagungkan, atau apapun bentuknya dari tandingan-tandingan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dia mati di atas dosa tersebut, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada hadis yang kedua ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, terdapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap pelaku kesyirikan. Siapa saja di antara mereka yang mati di atas kesyirikan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ancamannya masuk ke dalam neraka. Dan ini bukan sekedar ancaman biasa, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sudi mengampuni dosa kesyirikan yang dibawa oleh seorang hamba dalam keadaan dia mati belum bertaubat dari dosa tersebut, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dipastikan masuk ke dalam neraka. Nah, ini pun juga termasuk dalil yang mengharuskan kita untuk takut dari dosa kesyirikan. Dikarenakan yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sangat banyak jumlahnya. Yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala jutaan orang. Dari kalangan non-muslim, di antara mereka ada yang berdoa kepada Isa alaihi salam, ada yang berdoa kepada matahari, ada yang berdoa kepada patung, ada yang berdoa kepada wali, kepada kuburan, dan seterusnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan di kalangan kaum muslimin, kalau non muslim wajar, mereka di luar Islam, memang Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di kalangan kaum muslimin sendiri, banyak di kalangan mereka, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, karena kejahilan mereka, secara tidak sadar ataupun sadar berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memanggil-manggil wali yang diagungkan. Allahumma shaiban nafi'an. Ya. Bahkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di saat mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa di hadapan kuburan, minta supaya diselamatkan dari neraka, meneteskan air mata dengan penuh kekhusyuan, yang mana pemandangan tersebut tidak dijumpai di saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beribadah di masjid, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, seolah-olah masjid itu tempat yang penuh dengan hawa panas. Ya, enggak tenang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Salatnya asal-asalan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun sekedarnya saja, setelah itu kabur. Ya. Itu pemandangan yang biasa kita lihat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya. Sampai pada tingkatan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini kejadian nyata. ya, kejadian nyata. Sampai pada tingkatan kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah sholat, ya, berbarengan dengan jadwal pertandingan Piala Dunia, sama sekali tidak ada kekhusyuan. Ya, kalau enggak salah ketika itu yang tanding itu Brazil lawan Jerman. Pas sholat maghrib, itu di Jawa, enggak tahu kalau di Ambon. Sholat maghrib kebetulan lagi disiarkan pertandingan Brazil lawan Jerman. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. Ya, di masjid orang awam. Datang ikhanibidina azani Allah wa iyakum imamnya. Ya Allah, cepat azan. Ya, ini sebentar lagi Brazil lawan Jerman. Azan. Selesai azan, langsung komat. Sudah enggak pakai sholat-sholatan, langsung komat. Bentar lagi Brazil Jerman. Udah, berangkat. Ya toh? Imamnya mau takbir dibilangin, jangan panjang-panjang ya. Brazil lawan Jerman. Akhirnya rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat yang kedua Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Selesai salam, sudah enggak ada lagi yang namanya zikir wala apa, langsung berdiri semua. Brazil Jerman, Brazil Jerman katanya ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Posisi apa? Posisi beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekhusyuan. Berbeda di saat mereka ada di kuburan. Pemandangan yang jauh bertolak belakang dengan yang ada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di kuburan ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum, berdoanya masya Allah khusyuk dari hati yang terdalam sampai meneteskan air mata, mohon supaya anaknya disembuhkan dari penyakit yang sudah menaun diderita, nangis-nangis di kuburan ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum, sampai pada tingkatan rela makan tanah kuburan, disuruh ngepel masjid kabur. Tapi kalau di kuburan makan tanah kuburan mau. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan itu bukan satu, dua, tiga orang. Banyak orang yang demikian. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu fenomena yang betul-betul membuat seorang muslim yang masih bersih fitrahnya, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, mengkhawatirkan agamanya. Jangan sampai dia terbawa arus. Ya, jangan sampai dia ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum terjatuh dalam dosa kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya ikhwanuddin azani Allahu wa iyyakum. Naam. Tayyib. Kita masuk isya. Sudah masuk isya? Hah? Nah, kemudian satu hadis lagi. Wa qala al-muallif rahimahullah, dan berkata penulis rahimahullah ta'ala, wali muslimin, dan diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man lakiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan tidak berbuat syirik, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa kesyirikan, maka dipastikan masuk ke dalam surga. Baik dia masuk ke dalam surga secara langsung maupun masuk ke dalam surga setelah mendekam dalam neraka menebus dosa-dosanya. Naam. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yusyriku bihi syai'an, membawa dosa kesyirikan, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini khani bidina azani Allah wa iyakum, hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, menjelaskan kepada kita bahwasannya setiap umat manusia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Masing-masing dari kita ikhwan fillah azani Allah wa iyakum akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaannya mungkin termasuk golongan yang pertama, tidak membawa dosa kesyirikan, atau termasuk golongan yang kedua, menanggung dosa kesyirikan. Kalau kita termasuk golongan yang pertama, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa kesyirikan, maka itu tanda kebaikan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, Rasul menjamin dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tergantung keadaannya masing-masing ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Tapi kalau termasuk pada golongan yang kedua, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, maka itu merupakan tanda kejelekan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan dakhalan nar, dia dipastikan masuk ke dalam neraka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, ini pun senada dengan hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, yang intinya ancaman dari tindakan kesyirikan. Dikarenakan dosa yang satu ini ikhwani fillah azani Allah wa iyakum, kalau belum bertaubat kemudian datang kematian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sudi mengampuninya, dan pelakunya masuk ke dalam neraka kekal abadi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyakum, na'udzubillah minasyirki wa minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikan dan juga dari azab neraka. Ikhwani fillah azani Allah wa iyakum. Dan sebagai penutup, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, ittaqu hadza syirk, takutlah kalian terhadap dosa kesyirikan. Fa innahu akhfa min dabibin namli, dikarenakan syirik itu lebih samar dari derap langkahnya semut. Semut itu hewan yang kecil. Ya. Bentuknya saja sudah kecil, susah bagi kita untuk melihat. Dan ternyata kesyirikan itu lebih samar dari derap langkahnya. Ya. Kita mungkin kesulitan untuk mendengar derap langkahnya semut. Khani fidina azani Allah wa iyakum, kecuali kalau masuk ke dalam telinga kita. Ya. Kalau di atas meja begini enggak kedengaran. Rasul mengatakan ittaqu hadza syirka, takutlah kalian terhadap kesyirikan. Dikarenakan yang namanya kesyirikan itu lebih samar daripada derap langkahnya semut. Banyak orang menganggap enteng kesyirikan, ternyata dia jatuh dalam kesyirikan. Banyak orang menganggap dirinya suci dari kesyirikan, tidak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Ternyata dia jatuh dalam kesyirikan bertahun-tahun lamanya dalam keadaan tidak menyadarinya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Mendengar sabda yang demikian, faqala lahu man syaa Allahu ay yaqul, maka para sahabat pun banyak di antara mereka yang kemudian berkata, wa kaifa nattaqihi, bagaimana cara kita berlindung dari dosa tersebut, berlindung dari kesyirikan. Wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah, dalam keadaan syirik itu lebih samar dari langkahnya semut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, qulu, katakan, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa, Allahumma inna na'udhu bika, Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabat beliau untuk banyak-banyak dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari dosa kesyirikan. Allahumma ya Allah, inna na'udhu bika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, min an nushrika bika syai'an na'lamuhu, dari perbuatan syirik yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampunan kepadamu, lima la na'lamuhu, terhadap kesyirikan yang tidak kita ketahui, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menunjukkan yang namanya kesyirikan ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari dosa kesyirikan, baik yang kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kesimpulan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu, barakallahu fikum.